kau aku sayangi. Dan tahukah ku mencintaimu tak bertepi. Kau yang membuatku berarti, dan kini kau malah beranjak pergi. Ku berjanji tak akan pergi. Kini semuanya tak berarti, dan kini kau tinggalkan ku sendiri. Ku berjanji tak akan pergi. Kini semuanya tak berarti, dan kini kau tinggalkan ku sendiri. Tetap hidup bersamaku. Mati-matian ku mempertahankanmu.